kita bermain cinta ku coba jual. Patah hati tak membuat menjadi jerah. Biarlah hangat badan ke laut, asal sebiduk dengan si dia. Jadi jerah, biarlah hanya.